بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد. إخوانا في الدين أعزكم الله، إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. Pembahasan kita terakhir sampai penjelasan surah An-Nahl ayat 36. Kemudian Syekh bin Muhammad Abdul Wahhab rahimallahu taala membawakan ayat yang berikutnya berkenaan dengan pentingnya tauhid, yaitu surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Siapa musannif kitab ini? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya. Matan, sahibul matan, kitabut tauhid. Adapun syarih yang menyarah kitab ini, yaitu kitab Fathul Majid, yaitu Syekh Abdul Rahman bin Hasan al-Syeikh. Ya, masih keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullah alaihim. Wa qawluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala: Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu memerintahkan. Qada bisa maknanya memerintahkan, bisa juga maknanya mewasiatkan. Rabbmu memerintahkan, mewasiatkan, supaya kalian tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Wabil walidaini ihsana. Dan Rabbmu memerintahkan, mewasiatkan, supaya kalian berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Jika salah satu di antara keduanya atau kedua-duanya mencapai usia senja dalam pemeliharaanmu, maka janganlah engkau mengucapkan kepada keduanya uff, ah. Wala tanharhuma, dan jangan kalian membentak keduanya. Wa qul lahumā qawlan karīmā. Ucapkan kepada keduanya ucapan yang mulia. Wa ihfid lahumā janāha dhulli minar raḥmah. Wa qur rabbi irhamhumā kamā rabbayānī ṣaghīrā. Rendahkanlah dirimu kepada keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah Rabbi rahamhuma kama rabbayani saghira. Wahai Rabbku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mengurusku ketika aku kecil. Qala syarih rahimahullahu ta'ala. Berkata Syekh Abdul Rahman bin Hasan al-Syekh rahimahullahu ta'ala. Qala Mujahid. Qada ya'ni wasa. Berkata Mujahid, salah seorang tabi'in, qada maknanya wasa. Allah subhanahu wa ta'ala mewasiatkan. Wasiat ini tentunya perkara yang sangat penting. Seorang ketika berwasiat kepada yang lainnya, yang diwasiatkan adalah perkara yang penting. Begitu juga ketika Allah subhanahu wa ta'ala mewasiatkan. Yang diwasiatkan perkara yang sangat dan sangat penting. Sebagaimana para anbiya, ketika mereka memberikan wasiat kepada anak-anaknya atau kepada umatnya, wasiat yang sangat penting. Wa wasa biha Ibrahimu bani wa Ya'qub. Ya bani ya inna Allah astafa lakumuddin. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim, begitu juga Nabi Ya'qub, berwasiat kepada anak-anaknya. Ini menunjukkan yang diwasiatkan adalah perkara yang sangat penting. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan agama ini untuk kalian. Maka janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Wa kada qara'a Ubay ibn Ka'ab wa ibn Mas'ud. Begitu juga Ubay ibn Ka'ab dan ibn Mas'ud membacanya. Wa ghairuhum, dan yang lainnya. Wal ibn Jarir an ibn Abbas wa qada rabbuka ya'ni amara. Diriwayatkan oleh ibn Jarir dari ibn Abbas, makna wa qada rabbuka, qada di sini maknanya adalah amara, memerintahkan. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan supaya kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dua makna ini tidak saling bertolak belakang satu dengan yang lainnya, akan tapi saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Ini merupakan perintah Allah dan ini juga merupakan wasiat dari Allah subhanahu wa ta'ala supaya beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga ini perintah dan wasiat dari Allah subhanahu wa ta'ala supaya berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa qawluhu, adapun firman Allah subhanahu wa ta'ala, alla ta'budu illa iya, janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepadanya. Al-ma'na an ta'buduhu wahdahu duna ma siwa, wa hada ma'na la ilaha illallah. Maknanya, kalian beribadah kepadanya saja, tidak kepada selainnya. Dan ini merupakan makna la ilaha illallah. Seorang mukmin harus mengetahui makna la ilaha illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang berhak untuk diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna la ilaha illallah. Jangan sampai seorang mukmin tidak mengetahui makna la ilaha illallah. Nah, sehingga para ulama menyebutkan di antara syurut la ilaha illallah, syarat-syarat la ilaha illallah, ilmun wa yaqinun wa ikhlasun wa sidquka kama mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha. Nah, di antara syarat la ilaha illallah, di antaranya adalah al-ilmu. mengetahui. Jangan sampai mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi tidak mengetahui maknanya. Banyak orang yang terjatuh kepada perkara-perkara yang membatalkan la ilaha illallah di antara sebabnya tidak mengetahui makna la ilaha illallah. Ya. Padahal kalau kita perhatikan orang-orang musyrik zaman dahulu, ya, mereka mengetahui makna la ilaha illallah. Ya. Makna la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang musyrik, orang-orang kufar Quraisy mengetahui makna la ilaha illallah. Sehingga mereka mengetahui konsekuensinya. Ketika mengucapkan la ilaha illallah, berarti harus meninggalkan sesembahan-sembahan selain Allah. Meninggalkan berhala-berhala, Lata, Uzza, Manah, dan sebagainya. Dan mereka menyombongkan diri mereka. Tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Dikarenakan tahu konsekuensinya. Ya. Sehingga ketika Nabi SAW memerintahkan mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka mengatakan, Haja'alal alihata ilaha wahida, inna hadha lasyai'un ujab. Apakah Muhammad ini ingin menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak menjadi satu Tuhan? Sungguh ini sesuatu yang aneh. Yeah. Menganggap sesuatu yang aneh. Apa yang disuruhkan oleh Nabi SAW. Yeah. Bahkan pamannya Abu Lahab ketika Nabi mengumpulkan orang-orang Quraisy, yeah, mengajak mereka untuk mengucapkan La ilaha illallah. Mengatakan taban laka ya Muhammad aliha ada jama'atana. Celaka engkau wahai Muhammad, sampai menepukkan tangannya, menghina, mencaci maki Nabi SAW. Celaka engkau wahai Muhammad, apakah untuk perkara ini engkau mengumpulkan kami? Nah, sampai turun ayat, Tabbat yada abi lahabi watab. Ayat, ya, surah kamilah. Nah, yang jelas saya sebutkan tadi, orang-orang kufar Quraisy saja mengetahui maknanya. Yeah. Nah, terlebih-lebih tadi kaum mukminin harus mengetahui maknanya sehingga mengetahui konsekuensi-konsekuensi ketika mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Qala al-alamatu Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Berkata al-alamah Ibnu Qayyim Al-Zawjiyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Bada'i'ul Fawaid dan juga kitabnya Madarijus Salikin, ya, dan juga Dwarus Saniyah Siniyah. Nah, wan nafyul mahdu laisa tauhidan. Ya, penafian yang total, ya, sekedar penafian saja tanpa ada penetapan, ini makna an-nafyul mahdu, penafian yang murni, penafian yang total, laisa tauhidan, ini bukan tauhid. Nah, ketika menafikan tidak ada sesembahan-sembahan, cukup menafikan saja, ini bukan tauhid. Ya. Bahkan ini terjatuh kepada paham ateis. Ya. Tidak meyakini adanya Tuhan. Ya. Kalau sekedar menafikan saja. Sekedar menafikan bukan tauhid. Wa kadzalika isbatu bidunin nafyi, begitu juga menetapkan tanpa menafikan. Ya. Menetapkan sesembahan tanpa menafikan sesembahan-sembahan yang batil. Ini pun bukan tauhid. Bahkan inilah hakikat orang-orang musyrik. Ya. Mereka menetapkan semuanya dianggap sebagai ilah. Semuanya dianggap sebagai Tuhan. Yeah. Lata, Uzza, Manat, Hubal, dan juga berhala-berhala yang lainnya dianggap sebagai Tuhan. Yeah. Ini namanya kesyirikan. Atau misalkan orang-orang Nasrani, ajaran Trinitasnya, ada Tuhan Allah, Tuhan anak, Tuhan ibu. Yeah. Hanya menetapkan saja tanpa menafikan sembahan yang batil, itu juga bukan tauhid. Bahkan inilah hakikat daripada kesyirikan. Yeah. Fala yakun at-tauhidu illa mutadamminan lin-nafyi wal-isbat. Maka tidaklah tauhid itu melainkan mencakup penafian dan penetapan. Wa hadha huwa haqiqatu at-tauhid, dan inilah hakikat tauhid. Yeah. Di dalamnya ada penafian dan penetapan. Sebagaimana ucapan la ilaha illallah. La ilaha, tidak ada sembahan yang berhak untuk sembah. Ini penafian. Yeah. Menafikan semua peribadahan-peribadahan yang batil. Menafikan semua sesembahan-sembahan yang batil. Illallah, selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini isbat. Menetapkan sesembahan yang hak hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak sepotong-sepotong. Tidak menafikan saja, tidak menetapkan saja. Sehingga rukun la ilaha illallah, an-nafyu wal isbat. Harus ada kedua-duanya. Yeah. An-nafyu wal isbat. Penafian dan penetapan. Kadang-kadang kita jumpai sebagian orang dalam berzikir la ilaha illallah saja, salah. Ada yang hanya menafikan saja, ada yang hanya menetapkan saja. Yeah. Kadang-kadang sebagian orang berzikir la ilaha illallah sebelah sini, la ilaha di sini, illallah. Yeah. Hanya sepotong-sepotong. Atau sebagian illallah, illallah, illallah, illallah. Yeah. Sebagian la ilaha, la ilaha, la ilaha. Terus sempurna. Nah, kenapa dikatakan tadi? Tidak bisa dipisahkan kalimat la ilaha illallah ini. Tidak bisa la ilaha saja, tidak bisa illallah saja. Terus ada kedua-duanya. Yeah. Afdhal dzikri la ilaha illallah. Nah, zikir yang paling afdhal la ilaha illallah. Cabang keimanan yang paling tinggi. Fa'alaha. Qawlu la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia akan masuk ke dalam surga. Yeah. Nah, jadi kalimat la ilaha illallah ini tadi mengandung penafian dan penetapan. Kalau sekedar penafian saja, ini bukan tauhid. Ya, tapi ateis tadi, ya, tidak percaya adanya Tuhan. Nah, dan kalau sekedar penetapan saja, ini orang-orang musyrik menetapkan semuanya dianggap sebagai Tuhan. Ya, Allahnya dianggap Tuhan, begitu juga berhala-berhala dianggap Tuhan. Ini kesyirikan. Ya, yang benar tadi hakikat tauhid mengandung penafian dan penetapan. Apa yang dinafikan? Sesembahan-sembahan yang batil. Apa yang ditetapkan? Allah lah sesembahan yang hak. Nah, qauluhu, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala setelah memerintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah, wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Aywa qadu an tuhsinu bil walidaini ihsanan. Walidaini wa atab kepada yang sebelumnya. Yang maknanya, dan Allah perintahkan dan Allah wasiatkan supaya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Kama qadu bi ibadatihi wahdahu la syarika lah. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan, Allah wasiatkan untuk beribadah hanya kepadanya, tidak mempersekutukannya. Maka Allah pun perintahkan kalian untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya. Besarnya perintah berbuat baik kepada kedua orang tua sampai digandengkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan perintah hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala fil ayatil ukhra, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat yang lain, aniskurli wali walidaik ilayal masir. Bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu, kepadakulah kalian akan dikembalikan. Ya. Ya. Bersyukur itu maknanya ungkapan terima kasih. Kita bersyukur kepada Allah, kenapa? Dikarenakan saking banyak kebaikan-kebaikan Allah kepada kita. Ya. Saking banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Walaupun sebenarnya Allah tidak butuh dengan terima kasih kita. Yeah. Walaupun semua hamba ini bersyukur kepada Allah, tidak menambah kekuasaan Allah sedikit pun. Dan walaupun semua hamba ini kufur nikmat, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun. Yeah. Justru kita yang butuh syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Dan di antara nama Allah Subhanahu wa ta'ala Syakur. Allah Maha membalas kebaikan. Ya. Innallaha ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah itu Maha pengampun dan juga Maha syakur. Maknanya Maha membalas kebaikan. Ya. Bahkan satu kebaikan dilipat gandakan ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, seorang hamba yang berbuat kebaikan-kebaikan, beribadah kepada Allah, ya, dalam keadaan Allah tidak butuh kepada ibadah kita, tapi Allah Maha syakur, Maha membalas kebaikan-kebaikan yang dilakukan seorang hamba. Bahkan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi, ya, 10 kebaikannya semisalnya, bahkan sampai 700 kebaikan, bahkan sampai lipatan ganda yang sangat banyak. Ya, dalam keadaan tadi, Allah tidak butuh kepada kebaikan kita. Nah, ya. Tapi Allah Maha membalas kebaikan. Ya. Tentunya lebih-lebih kita. Kalau kita bandingkan antara kebaikan, ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kebaikan-kebaikan Allah, kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, jauh berbeda. Ibadah kita sangat sedikit sekali dibandingkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tentunya kita harus lebih-lebih lagi bersyukur, berterima kasih kepada Allah, membalas kebaikan-kebaikan Allah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ya. Yeah. Begitu juga orang tua kita. Banyak kebaikan-kebaikannya kepada kita. Ya, kalau kita menghitung-hitung kebaikan orang tua, ya, kita enggak bisa menghitungnya, sangat banyak sekali. Ya. Sejak kita dalam kandungan. Nah. Kebaikan orang tua kita menjaga janinnya. Ya. Tatkala ibu kita melahirkan kita. Kebaikannya sangat luar biasa. Perjuangan hidup dan mati. Yeah. Supaya bayinya selamat. Lahir dalam keadaan normal. Dalam keadaan selamat. Yeah. Dalam keadaan tidak cacat. Berbagai macam usaha dilakukan oleh orang tuanya. Terutama ibunya. Kemudian menyusuinya. Yeah. Mengasuhnya. Mendidiknya, dan lain sebagainya. Sehingga di antara manusia yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan dari kita adalah orang tua kita. Ya. Sampai seseorang ketika bertanya kepada Nabi SAW, Man ahakun nas bihusni suhbati. Wahai Nabi, siapakah manusia yang paling berhak untuk mendapatkan pergaulan yang baik dariku? Rasul menjawab ummuk, ibumu. Dia bertanya lagi, Rasul menjawab ummuk, ibumu sampai 3 kali. Kemudian setelah itu, summa abu, kemudian bapakmu. Ini menunjukkan bahwasannya, ya, kedua orang tua, terutama ibu, mereka adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan dari kita. Ya. Sebagai bentuk berterima kasih atas kebaikan-kebaikan mereka. Jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka. Orang tua berbuat baik kepada kita, sementara sang anak durhaka kepada orang tuanya. Nah, kita diperintahkan untuk membalas kebaikan dengan kebaikan. Bahkan ketika seseorang berbuat jelek saja kepada kita, kita masih diperintahkan untuk membalas dengan kebaikan. Supaya orang tersebut tersadarkan, supaya orang tersebut berubah. Yang dilarang tatkala kita membalas kebaikan dengan kejelekan. Nabi mengatakan, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Walaupun dia mungkin banyak ibadah, sebagai bentuk syukur kepada Allah, sholatnya, puasanya, tapi dia tidak bersyukur kepada manusia, tidak bersyukur kepada kedua orang tuanya, tidak bersyukur kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepadanya. Maka yang semacam ini tidak dinyatakan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia rajin sholat, rajin puasa, rajin ibadah ini, ibadah itu. Tapi ketika dia tidak bersyukur kepada manusia, Rasulullah mengatakan, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Nabi mengatakan, man sona'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah. Fa'ilam tajidu ma tukafi'uh fad'ulah. Kalau kalian tidak mendapat sesuatu untuk membalasnya, maka doakanlah. Ini diantara bentuk berterima kasih. Kalau kita tidak bisa membalas yang serupa atau lebih dari kebaikan seseorang kepada kita, minimalnya kita mendoakannya. Nah, apalagi dari kepada kedua orang tua. Sampai digandengkan antara syukur kepada Allah dengan syukur kepada kedua orang tua. Anishkurli wali wali daik layal masyir. Bersyukurlah kepada aku. Dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Kepadakulah kalian dikembalikan. Wa qawluhu, dan ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā. Dan jika salah satu di antara keduanya atau kedua-duanya mencapai usia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah engkau mengucapkan kalimat uff. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia. Wala tanharhuma, dan janganlah engkau membentak keduanya. Nah. Ala tusmi'huma qawlan sayyi'an. Jangan engkau memperdengarkan kepada keduanya ucapan yang jelek. Hatta wala ta'fif alladhi huwa adna maratibil qawli sayyi. Sampai ucapan uff saja, ucapan yang merupakan tingkatan ucapan jelek yang paling rendah, tidak boleh diucapkan kepada kedua orang tua. Atau dikembalikan kepada uruf, kebiasaan suatu tempat, suatu kampung, suatu negeri. Yang jelas, kalimat yang jelek, walaupun tingkatannya paling rendah, tidak boleh diucapkan kepada kedua orang tua. Ucapan yang jelek, yang tingkatannya paling rendah saja, tidak boleh dilontarkan kepada kedua orang tua. Apalagi ucapan yang jeleknya sangat jelek sekali. Mencaci maki orang tua. Apalagi mengucapkan cacian kepada orang tua dengan nama-nama binatang. Atau dengan nama-nama yang tidak pantas dilontarkan kepada kedua orang tua. Sekali lagi ucapan uf saja atau ah. Ya. Yang jelas ucapan yang paling rendah tingkatan kejelekannya tidak boleh kepada kedua orang tua. Nah. Disebutkan di sini. Jika salah satu di antara keduanya atau kedua-duanya mencapai usia lanjut. Ya. Dalam pemeliharaanmu. Disebutkan usia lanjut di sini dikarenakan keumuman. Ya. Kalau orang tua sudah mencapai usia lanjut, usia senja. Ya. Biasanya tingkah lakunya itu seakan-akan anak kecil lagi. Ya. Kadang-kadang menjengkelkan anak-anaknya. Tapi walaupun demikian, sang anak tidak boleh mengucapkan ucapan-ucapan yang jelek kepada kedua orang tuanya. Walaupun tadi ucapan jelek yang paling rendah tingkatannya. Ya. Saya sebutkan sini. Nah, imma yablughanna indakal kibara. Ya. Jika salah satu di antara keduanya mencapai usia lanjut dalam pemeliharaanmu. Nah, kita berkatakan tadi ketika usia lanjut biasanya tadi membuat ya, perbuatan-perbuatan yang mungkin membuat jengkel anaknya. Walaupun demikian, sang anak harus bersabar. Ya. Jangan sampai keluar ucapan-ucapan yang jelek walaupun tingkatannya paling rendah kepada orang tua. Nah. Wala tanharhuma. Dan jangan membentak keduanya. Ya. Apalagi membentak. Nah. Orang tua sudah lanjut. Nah. Kadang-kadang tadi membuat jengkel. Ya. Kadang-kadang sebagian. Nah. Sudah buang air di tempat. Ya. Yeah. Jangan sampai seorang anak membentak orang tua dalam kondisi seperti itu. Nah. Atau kadang-kadang bertingkah laku seperti anak kecil. Jangan sampai membentak keduanya. Yeah. Dan tentunya larangan di sini bukan berarti kepada orang tua yang sudah senja saja. Kepada orang tua yang belum mencapai usia senja pun ya dilarang demikian. Disebutkan senja di sini dikatakan biasanya tadi. Keumuman kebanyakan kalau sudah usia senja melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkin menjengkelkan anaknya. Ya. Nah, sehingga kita pun banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari jeleknya usia tua. Nah, daripada haram, ya. Nah, masa tua yang jelek. Banyak berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara doa yang dipanjatkan oleh Nabi SAW. Allahumma inni a'udzubika minal 'izzi wal kasal minal jubni wal harami. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah dan malas. Dari sifat pengecut dan juga masa tua yang jelek. Ya. Tapi kalau kita mendapatkan orang tua kita yang keadaan seperti itu. Ya. Sudah tua, perbuatannya seperti anak kecil lagi. Nah. Maka ingat, yang pertama, jangan mengucapkan ucapan yang jelek walaupun tingkatannya paling rendah. Yang paling rendah saja tidak boleh, apalagi ucapan yang jelek yang menyakiti orang tuanya. Cacian, makian, dan sebagainya. Yang kedua, tidak boleh membentaknya. Ya. Kita dapatkan banyak anak membentak orang tuanya. Orang tuanya sudah sepuh. Nah, dibentak-bentak. Dasar bapak, dasar ibu, dan sebagainya. Nah, dengan cacian, makian, bentakan-bentakan, dan sebagainya. Sudah saya bilang, jangan kemana-mana. Kemana-mana. Sambil nada yang keras, dan sebagainya. Ya, tidak sepantasnya seorang anak demikian kepada orang tuanya. Nah. Ya. Wala tanharhuma, janganlah membentak keduanya. Ayla yasjur minka ilaihima fi'lun qabihun. Jangan muncul darimu kepada kedua orang tuamu perbuatan yang jelek. Kama qala Atha bin Abi Rabah, sebagaimana ucapan Atha bin Abi Rabah mengatakan, la tanfud yadaika ala walidaik, jangan kau kibaskan kedua tanganmu kepada kedua orang tuamu. Ya, mengkibaskannya, apalagi memukul orang tuanya. Ya. Nah, ya. Atau melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek. Apakah dengan isyarat-isyarat yang melecehkan, meledek, mencaci maki anaknya, mencaci maki orang tuanya? Atau dengan ucapan-ucapan yang jelas mengandung cacian, makian, ya, ucapan yang jelek kepada kedua orang tuanya. Nah, ya. Sungguh jauh perbedaan antara sikap orang tua kepada anak dengan anak kepada kedua orang tua. Nah, tatkala kita masih kecil, ya, bayi, merepotkan orang tua kita, ya, buang air di tempat, nah, rewel, nangis-nangis, apalagi dalam keadaan sakit-sakitan, ya. Orang tua dengan sabarnya, nah, terus mengurus kita. Terus mengurus kita, bahkan mendoakan, ya, supaya anaknya sembuh. Siang malam mendoakan supaya anaknya sembuh. Nah, ya, kadang-kadang sampai orang tua tidak makan dikarenakan sibuknya mengurus anak yang sakit tersebut. Ya, walaupun tadi sudah, ya, buang air di tempat. Nah, kadang-kadang sedang makan anaknya, buang air besar, disimpan makanannya, mengurus anaknya. Subhanallah. Tapi ketika seorang anak mendapati orang tuanya sudah senja, ya, sudah lanjut usianya, sudah buang air di tempat, air besar, air kecil. Nah, ya, tambah lagi sakit-sakitan. Ya, banyak anak yang tidak sabar. Ya. Membentak orang tuanya, mengucapkan ucapan yang jelek kepada kedua orang tuanya, bahkan tidak sedikit anak yang terucap doa kepada kejelekan, ya Allah, kapan orang tua saya meninggal dunia? Nauzubillah. Saya sudah capek, sudah lelah mengurus orang tua saya yang sudah lanjut usia ini. Sebagian terucap demikian. Ya. Ini sangat jauh. Nah, bagaimana perhatian orang tua kepada anak-anaknya dibandingkan anak kepada kedua orang tuanya, illa man rahimar rabbuh, kecuali orang yang Allah Subhanahu wa taala rahmati. Nah, walamanahahu anil fi'il qabih wal qalil qabih amarahu bil fi'il hasan. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarangnya untuk mengucap melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek dan mengucapkan ucapan yang jelek, Allah perintahkan untuk melakukan perbuatan yang baik, wal qaulul hasan, dan ucapan yang baik. Ya. Segala macam bentuk kejelekan kepada kedua orang tua, apakah bentuknya ucapan ataukah perbuatan, dilarang. Sebaliknya, segala macam bentuk kebaikan kepada kedua orang tua, apakah bentuknya ucapan ataukah perbuatan, diperintahkan dalam syariat. Waqala wa qul lahumā qawlan karīmā. Allah mengatakan, ucapkanlah kepada keduanya ucapan yang mulia. Ya, ucapan yang baik. Nah, ay līnan tīban. Līnan tayyiban. Ucapan yang lemah lembut, ucapan yang baik. Bi adabin wa tawqīrin, dengan penuh adab, dengan penuh penghormatan. Ya, ini yang selayaknya kita lakukan kepada kedua orang tua kita. Nah, mengucapkan ucapan yang lemah lembut dengan penuh adab, penuh hormat. Nah, jangan membentaknya. Ya, walaupun sebagian, ini saya perhatian, sayang kepada orang tua saya. Ya, sayang kok dibentak-bentak. Nah, kalau benar-benar sayang, ucapan lemah lembut. Ya, walaupun orang tuanya melakukan kesalahan dikarenakan tadi lanjut usia senja. Jangan dibentak-bentak apalagi diseret-seret orang tuanya. Orang tuanya keluar kemudian diseret-seret masuk ke dalam. Ucapan-ucapan yang lembut. Nah, penuh adab, penuh hormat. Jangan sampai ucap orang tua sambil tangannya tunjuk-tunjuk. Dasar ayah, dasar ibu, dan sebagainya. Nah, ucapkan. Ucapan yang lemah lembut disertai dengan adab. Disertai dengan hormat. Nah. Wa qawluhu dan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wahfidh lahuma janaha dhulli minar rahmah. Dan rendahkanlah dirimu dengan penuh kasih sayang kepada kedua orang tuanya. Ayat tawadu' lahuma. Bertawadu'lah kepada kedua orang tua. Bertawadu. Walaupun secara keilmuan mungkin. Kita lebih banyak ilmunya dari orang tua. Bertawadu. Berendah hati. Jangan merasa tinggi. Dasar ayah bodoh. Dasar ibu bodoh. Tidak paham. Dasar ibu awam. Dan sebagainya. Tidak. Bertawadu berendah hati. Walaupun mungkin dari sisi kekayaan kita lebih banyak hartanya dibandingkan orang tua kita. Tetap tawadu. Jabatan lebih tinggi dari orang tuanya. Tetap tawadu kepada orang tua. Wahfidhlahuma janaha dhulli minar rahmah. Rendahkan dirimu. Bertawadulah dengan penuh kasih sayang kepada kedua orang tuamu. Wa qurrabbirhamhuma ay fi kibarihima wa inda wafatihima. Dan ucapkanlah. Wahai Rob, sayangilah keduanya. Maksudnya fi kibarihima, ketika usianya sudah mencapai senja lanjut. Walaupun secara umum, walaupun orang tuanya belum lanjut, usianya tetap doakan. Mudah-mudahan Allah merahmatinya. Terlebih-lebih lagi tadi ketika mencapai usia senja. Yang kadang-kadang tadi melakukan kesalahan-kesalahan. Perbuatan-perbuatan seakan-akan anak kecil. Doakan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menyayangi kedua orang tuanya. Wa inda wafatihima. Dan juga doakan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kedua orang tuanya. Ketika mereka berdua sudah meninggal dunia. Kama rabbayani saghira. Sebagaimana mereka berdua telah mendidikku. Telah merawatku. Mengasuhku ketika aku kecil. Nah, ini kewajiban seorang anak kepada kedua orang tua. Jangan sia-siakan keberadaan orang tua kita. Waqad warada fi birrul walidain ahadits katsirah. Dan telah datang berkaitan dengan berbakti kepada kedua orang tua hadis-hadis yang banyak. Minha al-haditsul marwi min turuq an Anas wa ghairihi. Di antaranya hadis yang diriwayatkan dari jalan-jalan Anas dan juga sahabat yang lainnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'ida al-mimbar. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika naik mimbar qala amin amin amin. Rasul mengatakan amin amin amin 3 kali. Fa qala ya Rasulullah ala man ammanta. Para sahabat mengatakan, "Wahai Rasulullah, terhadap perkara apa engkau mengaminkan?" Faqala atani Jibril. Rasul mengatakan, Jibril datang kepadaku. Faqala ya Muhammad ragima anfum ri'im dukirta indahu falam yusalli alaih. Wahai Muhammad, mudah-mudahan hina. Mudah-mudahan merugi. Seseorang yang disebutkan namamu di sisinya, tapi dia tidak mengucapkan salawat kepadamu. Kul amin. Ucapkanlah amin wahai Muhammad. Fakultu amin dan aku pun mengucapkan amin. Yang pertama, kenapa Rasulullah tiba-tiba mengucapkan amin ketika naik mimbar? Yang pertama ternyata, doa kejelekan malaikat Jibril. Mudah-mudahan hina, mudah-mudahan merugi. Seseorang yang disebutkan nama Nabi Muhammad SAW, tapi tidak mengucapkan salawat kepadanya. Para ulama berselisih pendapat tentang wajibnya mengucapkan salawat ketika disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Ja'far At-Tahawi. Di antara ulama yang berpendapat wajib bersalawat kepada Nabi ketika nama beliau disebut. Sedangkan ulama yang lainnya menganggapnya sunnah. Maknanya tidak berdosa jika tidak bersalawat ketika disebutkan nama Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kita perhatikan hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah ini, di antaranya hadis tadi, Malaikat Jibril mendoakan kejelekan kepada orang yang disebutkan nama Nabi dan tidak bersolawat kepadanya. Nah, Al-Imam Ibn Qayyim Az-Zawjiyah rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan, nah, yang dimaksud dengan rogima anfum ri'im, maknanya doa jelek dan celaan. Dan doa seperti ini, kata Ibn Qayyim, ada ketika meninggalkan sesuatu yang bukan sekedar sunnah. Sampai doakan kejelekan. Ada ketika meninggalkan sesuatu yang bukan sekedar sunnah. Orang yang meninggalkan sunnah, kata Ibn Qayyim, tentu tidak didoakan jelek seperti itu. Nah, Syekh Ibn Qayyim lebih condong kepada wajibnya mengucapkan sholawat ketika nama Nabi disebutkan. Begitu juga hadis yang lain. Hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan Imam At-Tirmidzi. Nah, al-bakhil alladhi dukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang bakhil, orang yang pelit adalah orang yang ketika disebut namaku, di sisinya, lalu ia tidak bersolawat kepadaku. Tentunya pernyataan pelit, nah, ini gelaran yang jelek. Pelit, bakhil. Dan orang yang bakhil diantaranya jika tidak bersolawat ketika nama Nabi SAW disebutkan. Nah, maka tentunya gelaran jelek ini tidak diberikan hanya meninggalkan perkara yang sunnah. Nah, sekali ini menunjukkan bahwasannya orang yang tidak mau bersolawat kepada Nabi ketika disebutkan namanya, ini suatu perkara yang sangat jelek. Bisa jatuh kepada keharaman sampai disebutkan orang yang bakhil. Sehingga wallahu a'lam, pendapat yang kuat dalam masalah ini, pendapat yang mengatakan wajib. Wajib bersolawat ketika disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasakan ikhwah. Biasakan ketika disebutkan nama Muhammad, ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan tadi, doakan kejelekan oleh malaikat Jibril. Mudah-mudahan hina disebutkan namamu wahai Muhammad SAW, tapi tidak bersolawat kepadamu. Nah, dan juga disebut orang yang bakhil. Nah, kita baca dulu. Summa qala rajima anfum ri'im dakhala alaihi sahur ramadan summa kharaja wa lam yughfar lahu. Mudah-mudahan celaka hina seseorang yang masuk padanya bulan Ramadan kemudian keluar dan tidak diampuni dosanya. Qul amin. Ucapkan amin wahai Muhammad. Faqultu amin. Aku mengucapkan amin. Summa qala rajima anfum ri'im adraka abawaihi aw ahadahuma falam yudkhilahul jannah. Mudah-mudahan celaka, mudah-mudahan hina seseorang mendapati kedua orang tuanya masih hidup atau salah satu di antara keduanya tapi tidak memasukkannya ke dalam surga. Nah, tidak mengambil sebab. Padahal keberadaan orang tua ini merupakan sebab yang sangat besar. Memasukkan seseorang ke dalam surga dengan izin Allah dengan cara berbuat baik kepadanya. Qul amin faqultu amin. Ucapkan amin wahai Muhammad dan aku pun mengucapkan amin. Doakan kejelekan oleh malaikat Jibril orang yang tidak memanfaatkan keberadaan orang tua dengan sebaik-baiknya untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Padahal keberadaan orang tua ini sebab yang sangat besar